yang paling mahal adalah ilmu insyaf, ilmu sadar. Jika dikatakan haram, maka ikutilah. Kalau ternyata kita masih berada di kubang keharaman, sadari dan mintalah kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan dari keharaman. Begitu. Yang menjadi masalah adalah di saat mendengar haram langsung, hah, gitu saja kok haram. Tidak bakal ditolong oleh Allah jika ada orang seperti itu. Ini mukaddimah. Mungkin Anda, mohon maaf, mata suka melihat yang haram. Misalnya, Anda jualan. Tanpa Anda sadari, di depan sana juga ada orang jualan. Cuman mohon maaf, dia adalah seorang anak gadis yang bajunya tidak lengkap. Mau tidak mau Anda melihat. Tanpa Anda sadari, ini adalah haram. Nah, kalau sudah Anda mengerti haram, lihat, ngadu kepada Allah, ya Allah ini haram. Jangan, oh gitu aja haram. Kalau Anda mengatakan gitu aja haram, ngenteng ke dosa, tidak ditolong oleh Allah. Termasuk yang mendengar suara ini mungkin. Mungkin Anda seorang pemabuk. Mabuk adalah haram. Neraka orang mabuk. Jika Anda mendengar suara seperti itu, jangan Anda berkata, ah repot, awas. Tidak akan ditolong oleh Allah. Kalau Anda pemabuk, ada pemabuk mendengar suara itu, bahwasanya mabuk adalah haram, hendaknya segera minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari haram. Setiap malam, setiap malam, setiap malam, maka nanti Allah akan menolongnya. Dunia perbankan. Selagi bank itu konvensional, itu sepakati ulama sudah jelas dari masa ke masa, bank konvensional, di saat kita meminjam uang lalu harus mengembalikan dengan lebih, maka itu hukumnya adalah haram, bunga adalah haram, sudah sangat jelas. Tadi pagi kita di Batam, ditanya, bahkan di antara mereka ada orang yang bekerja di tempat tersebut. Lega hati mereka, karena hatinya mereka insyaf. Bertanya tentang hukum bunga bank. Hukum bunga bank konvensional hukumnya haram. Kalau sudah haram, riba, ngeri, tidak berkah, tidak usah berurusan dengan mereka. Lalu bagaimana? Sudah dibuka bank syariah. Biarpun banyak kurang, misalnya ada kekurangan, ada cacatnya. Akan tapi bukan berarti dengan kecacatannya, itu lalu kita jauhi. Kami menggambarkan bank syariah itu seperti bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya, kedatangannya. Setelah lahir cacat, bukan dibunuh, tapi dibiara digedekan dengan kecacatannya, kita sempurnakan. Kecacatannya, kurang kekurangan bank syariah, hendaknya kita sempurnakan. Bukan malah kita jauhi. Maka bank syariah sudah banyak transaksi yang diislamkan itu. Kalau bank konvensional, hukumnya adalah haram dan jangan deket-deket. Dan semoga Anda semuanya tidak pernah punya hutang. Amin. Punya hutang tidak enak. Jadi bank konvensional. Tapi kalau urusan dengan bank syariah, dengan dikemas syariah, itu ada jalan. Dan siapapun yang saat ini masih berurusan dengan bank konvensional, Anda beruntung saat ini dengar. Anda yang datang ke tempat ini, yang mendengar suara ini, yang masih berurusan dengan bank konvensional, Anda beruntung mendengar suara ini, dan semoga Allah memberikan kesadaran kepada Anda, dan Allah memudahkan urusan Anda. Amin. Tapi kalau hatinya yang sombong, hah gitu aja repot, tidak ditolong oleh Allah, lihat, Allah tidak akan menolong kesombongan. Kita insyafi kalau kita melakukan kesalahan, ya Allah hindarkan aku dari kehinaan ini, ya Allah. Pinjamnya salah kalau banknya konvensional. Pinjamnya adalah haram. Semoga orang tua yang meninggal dunia diampuni oleh Allah. Jangan ditiru oleh anak. Kemudian dimasukkan ke asuransi. Sama kalau asuransinya tidak syar'i juga masuk bab kayak begitu. Itu masuk bab riba karena kita bayar misalnya batasnya tertentu. Tapi kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Maka asuransi yang konvensional adalah asuransi yang haram juga. Ditinjau dari berbagai macam. Dari berbagai aspek. Jadi banyak sebab yang menjadikan keharaman asuransi yang tidak syar'i. Adapun asuransi yang syar'i itu adalah sederhana miniaturnya. Itu adalah seperti tabarruk. Anggota membayar sebagai sedekah dan tidak mengharap kembaliannya, tapi dari pihak perusahaan sudah menjanjikan bahwasanya kalau dia tertimpa musibah, perusahaan akan menolong dan membantunya, memberikan santunan. Jadi ada namanya asuransi syar'i. Baik, orang tua pinjam uang konvensional, semoga Allah mengampuni. Sudah begitu dimasukkan kepada asuransi yang juga konvensional, salah yang kedua, semoga Allah mengampuni. Cuman katanya apa, ini semuanya utangnya beres, ya sudahlah, urusan haram-haram, setan sama setan selesai. Tapi ingat anak, jangan mengulang yang demikian itu. Semoga Allah mengampuni orang tua, selesai. Karena ini haram, harus kita yakin demikian itu. Masya Allah. Harus ini. Keberkahan tidak ada. Maka siapapun yang punya usaha gede, Anda bisa selamat dengan bank syariah nanti. Mari ada diskusi di antara beberapa teman yang belum biasa dengan bank syariah mengatakan susah. Ternyata alhamdulillah ada beberapa pengusaha besar juga mengatakan, alhamdulillah saya dengan bank syariah nyaman-nyaman dan dimudahkan. Cuma kadang-kadang memang begitu, syaitannya gede. Urusan transfer memang agak sedikit sulit. Bukan sulit, agak. Urusan sesuatu agak sulit. Misalnya kalau bank syariah kadang-kadang fasilitasnya kurang. Kalau transfer harus bayar ke bank lain, harus bayar 5.000 dan sebagainya. Itu katanya susah. Suruh ingat masa lalu bu, ngirim duit ke Kalimantan tuh pakai wesel. Ingat gak? Wesel, itu yang mondok. Wesel, ke kantor pos naik angkot, bayar dah angkotnya. Kemudian ngantri, nyatet, bayar lagi. Nunggunya 2 minggu. Sudah begitu transfer hanya kena 5.000 saja katanya susah antar bank ini gak enak. Bank syariah tidak ini. Memang itu adalah dibuai oleh setan. Kalau memang lebih enaknya memang. Karena dunia kafir, dunia konvensional sudah lama pengalamannya. Lebih enak memang. Cuman menujunya itu loh yang gak benar. Kemana arahnya? Kita pengen menuju ke syariat semuanya. Baik, kemudian rumah itu adalah peninggalan dan itu adalah harta warisan. Kalau memang orang tua punya hutang, bayarkan dari rumah tersebut. Kalau ada saudara yang nakal, subhanallah, kasihan dia. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Semestinya utangnya diambilkan dari rumah tersebut. Kemudian rumah dijual oleh saudara yang gak baik, yang gak nakal, subhanallah, dia yang dosa. Kemudian kok Anda tiba-tiba dengan suami membayarkan utang orang tua Anda, maka itu kemuliaan yang luar biasa. Tapi jangan nagih nanti ke siapa-siapa. Karena Anda waktu membayarkannya dengan sukarela. Kadang ada anak jahat. Ngerawat ibunya dihitung setiap hari. Dihitung. Giliran ibunya mati, laporan kepada kakaknya. Kak, saya merawat ibu 2 tahun. Ini lho. Catatannya. Allah. Innalillah. Sama orang tua eker-ekeran yang tentu kita. Ada sebaliknya, subhanallah, kita mendengar ada hubungannya dengan kemarin cerita bunga saya ingat, Bu. Ada seorang anak menangis, kalah di mahkamah. Kalah di mahkamah, sengketa dengan saudaranya. Cuman sengketanya ahli surga, Bu. Ajib. Ada seorang anak sengketa di mahkamah, kalah menangis. Rupanya anak ini fakir. Selama ini merawat ibundanya. Merawat ibundanya sudah hampir 3 tahun, merawat ibundanya. Tiba-tiba ada kakaknya yang dari kota kaya mempersiapkan rupanya rumah yang baik, pelayan yang baik untuk ibundanya. Sehingga mau diambil, adiknya yang di kampung mengatakan tidak, saya akan rawat ibu. Yang di kota mengatakan akan saya rawat. Rame bu. Akhirnya apa? Ya sudah adik, daripada kita ribut, kita ajukan ke mahkamah. Setelah diajukan ke mahkamah, apanya? Mahkamah melihat. Kalian semua mencintai ibumu? Iya. Akhirnya apa? Ibunya suruh milih. Ibunya suruh milih mana bu antara ini dan ini. Ibunya bingung. Anak yang pertama ini adalah mata kananku, yang ini adalah mata kiriku. Cuman mahkamah mengatakan apa? Baik, ibunya pun tidak bisa memilih, akhirnya mahkamah memutuskan apa? Biar ibu dirawat oleh kakak yang di kota karena fasilitas lebih bengkas, lebih lengkap, kaya dan dicukupi. Maka biar ibu ke sana. Nangis dia. Gara-gara gak bisa ngerawat ibunya. Hebat nih ahli surga semuanya nih. Dipikir sengketa cari duit nih ya. Allah. Kadang-kadang ibunya di dorong-dorong. Ini ke rumah abang saja deh. Abang kan orang kaya. Baik. Itu. Jadi kalau ibu membayari utang bapak dengan suami itu adalah kebaikan yang luar biasa. Tapi jangan nagih ke siapa-siapa. Sebab gak ada ikatan, gak ada perjanjian. Lalu nagih-nagih gak ada.